Alhamdulillah, salat wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira. Ayuhal ikhwah, ayuhal tulab, barakallahu fikum. Meneruskan kajian kita membaca kitab Syarah Bulughul Maram, yakni Fathu Dzil Jalali wal Ikram, pada bab tentang masalah zuhud dan warok, masih pada pembahasan hadis Luqman bin Basir yang cukup panjang pembahasan hadis ini. Sebelum berlanjut, soal mudah ini, MDW 1 nomor 6. Nomor 6. Akal tempatnya di mana? Akal tempatnya di mana? Di hati, sohe. Bukan di otak ya. Di hati, itu yang rojih. Ijris. Barakallahu fikum. Pendapat siapa itu? Masih MDW, sekarang kelas 2. Tadi nomor 6, sekarang nomor 7-nya. Pendapat siapa tempatnya akal itu di hati? Mana? Nomor 7, MDE 2. Nah. Oke. Pendapatnya siapa? Pendapat siapa kalau akal itu tempatnya di hati, bukan di otak? Gak ketemu? Nah, gak kecatat mungkin. Gak ketemu. Kalau kecatat kan ketemu. Pertemuan yang lalu ini. Ya. Imam Ahmad rahimahullahu taala barakallahu fiik. Idris. Sahih Imam Ahmad. Apa dari Al-Qur'an yang menyatakan akal tempatnya di hati? Dari Al-Qur'an yang menyatakan akal tempatnya di hati. TD berarti ini. Baik, TD. Nomor 3. Nomor 3, apa dalilnya? Baik, afalam yasiru fil ardi ila akhirah ya fatakunu lahum qulubun yaqiruna biha dan seterusnya. Dalam hadis yang mulia ini diterangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah taala bahwa jasad kita, badan manusia itu ibaratnya adalah daulah atau kerajaan atau negara. Oke, mudah nih jawabannya. Soalnya kalau ada sebuah kerajaan, sebuah negara, berarti perlu ada pemimpinnya, rajanya atau presidennya. MDW 3. Kira-kira rajanya itu siapa namanya? MDW 3 nomor 8. Rajanya namanya siapa? Ya? Mana nomor 8? Baik. Rajanya siapa namanya? Hati. Baik. Ya hati, ya qalb itulah. Yang mengatur, yang memutuskan seluruh yang akan terjadi di negeri itu melalui keputusan sang raja, yaitu hati. Baik, kita teruskan. Kemarin sudah kita baca tentang terakhir masalah sekretaris sekretaris raja yang dia itu setelah memiliki catatan-catatan dari hasil rapat, maka diantarkan atau dibawa kepada raja untuk memberikan tanda tangan sebagai keputusan yang akan dilaksanakan oleh nanti rakyat. Yang rakyat tersebut ada tentaranya, ada macam-macam jabatan yang di situ. Baik, berikutnya qala rahimahullahu taala fal mas'alatu tasarruha fil mahsus amrun dhahir. Masalah yang dibahas di sini, masalah apa ini kita ini? Tentang hati sebagai al-qalb wal mudabbir di situ, terus ke bawah. Masalah itu. Ada raja, ada yang daerah kekuasaannya. Ini gambarannya adalah perkara yang bisa dirasa, perkara yang jelas. Kalau kita hidup di masyarakat, di sebuah desa yang kita tinggal, ada pak lurahnya, gitu kan? Ada sekretaris desa dan seterusnya. Bisa di indra, bisa dirasa. Wa nahnu wa illam nudrik asya'a bitasbirihi fil amri dhahir al-mahsus yakfina. Kalau seandainya kita tidak bisa mengindra, merasa perkara tersebut dengan perkara yang nyata, maka sudah cukup firman Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan dalam firman yang kemarin sudah kita baca itu. Ya, ini ayat yang kita tanyakan tadi, fatakunahum qulubun yaqiluna biha ila akhir ayat. Sudah cukup gambaran tentang hati itu sebagai rajanya mengatur urusan-urusan di negerinya dan dia bertempat di hati. Sudah cukup firman Allah ini yang menggambarkannya. Kalau enggak bisa dirasa, diindra dengan zahirnya. Baik, berikutnya haddatsana Syaikhuna Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah di majelisnya mendengarkan atau disampaikan oleh gurunya yakni Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di perkara yang terjadi khilaf berikut ini. Anau fi ma'rakatil khilaf bainan nas kana yujadu ahadul mu'tazilah, bahwa di sebuah perselisihan di antara manusia ini terdapat seorang mu'tazilah berpemahaman apa dalam akidah dikenal dengan pemahaman mu'tazilah, yang secara singkatnya mu'tazilah ini adalah Wasil bin Atha ketika itu menyendiri. Dalam sebuah riwayat dikatakan diusir dari majelisnya seorang tabi'in Hasan Al-Basri. Kemudian membuat majelis tersendiri memiliki murid-murid. Dari kata i'tizal, menyendiri, memisah dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri inilah, maka terkenal dengan pemahaman dalam akidah dengan istilah Mu'tazilah. Gitu. Itu singkatnya. Jadi tidak di atas akidah Ahlussunnah orang ini. Di atas pemahaman akidah Mu'tazilah. Dia mengatakan, tokoh Mu'tazilah ini, dan Mu'tazilah itu senantiasa terus akan ada. Akan ada pemahaman Mu'tazilah itu. Enggak berakhir. Diteruskan oleh generasi berikutnya. Terlebih kalau sekarang ada kampus-kampus, universitas-universitas. Di sanalah belajar murid-murid, dicekoi, diajari oleh guru-guru, dosen-dosen yang bermahan Mu'tazilah ini. Sehingga terus akan ada. Kata orang ini, inal akla fil qalbi. Wa khusumuhu yaqulun al-aql fid dimag. Ini perseteruan yang tadi. Jadi berarti yang pertama kan Mu'tazilah ini ya, yang Ahlussunnah. Yang Ahlussunnah menyatakan akal di hati. Sementara lawannya yang Mu'tazilah mengatakan al-aql fid dimag, akal itu di otak. Al-muhim anhu qudiya alaihi bil iqdam. Kemudian kesimpulannya yang Mu'tazilah enggak mengakui kalau akal itu di hati. Enggak ada di hati itu ada akal itu enggak ada. Faqala lalu in qasastum ra'si in kana aqli fi qalbi fa ana sa'asiru bi asbu'i. Kalau engkau penggal kepalaku di leher dan badan dipenggal di leher itulah tempat pemenggalan di leher. Kalau ternyata akalku ada di hatiku, nanti tanganku akan berisyarat. Kalau akalku ada di hatiku, akan berisyarat tanganku. Wa in kana fi ra'si fala astati'u an asir. Kalau ternyata akal itu di otakku, aku enggak bisa beri syarat, gitu kata Mu'tazilah ini. Suruh menggal kepalaku ini orang Mu'tazilahnya mengatakan kalau akalku di hati, nanti aku masih hidup kan beri syarat. Kalau ternyata akalku di otakku, aku gak bisa beri syarat lagi karena sudah terputus. Hubungannya sudah gak ada. Nah, gitu. Falamma qutiya ra'suhu asara bi asmuhi. Ternyata ketika sudah dipotong lehernya, di tempat leher dipotong, kepalanya dipotong, nah, dia bisa beri isyarat. Bisa beri isyarat tanya. Berarti otak di mana? Di hati, gitu. Mimma yadullu ala anna al-aqla fil qalbi. Yang menunjukkan hal ini bahasanya akal itu tempatnya di hati. Wallahu mujari ini betul tidaknya Syekh menyampaikan demikian. Ya, kita baca apa adanya. Baik, berikutnya kita akan berpindah membaca syarah yang ada di dalam Ulum Al-Hikam yang tertera di bawahnya itu. Dan itu lumayan panjang nanti. Mungkin sebagiannya kita yang teranggap mungkin tidak penting atau ada perkara yang saya tidak paham, mungkin kita tinggalkan. Kita ambil yang penting begitu. Baik, catatan kakinya di bawah. Ahala syaikhu li tatmimil fa'idati 'ala hadzal hadis illa qira'ati syarahihi min jami'il ulum bal hikam, teruskan Ibnu Rajab. Istifadatil Hafidz Ibnu Rajab fihi. Syekh berusaha mengihalahkan, mengalihkan untuk menyemurakan faedah pembahasan hadis yang ini ke syarah beliau, syarah Syekh Utsaimin. Jadi ada Jami'ul Hikam itu mulai Ibnu Rajab diberi taklik oleh beliau Syekh Utsaimin begitu. Wa qala Syekh innahu yambagi muraja'atuhu, dan Syekh mengatakan seyogyanya thalabul ilmi memurajaahnya syarah tersebut, melihat karena banyak faedah yang tidak ada di syarah ini. Tsumma badalahu ayyaqra'ahu, kemudian nampak bagi beliau untuk memurajaahnya di kitab ini. Maka beliau tampilkan di sini langsung di kitab apa? Fathu Dzil Jalali wal Ikram, digabungkan. Dia ada cetakan tersendiri yang tadi sebelum dicetak di sini, jadi kitab terdahulu sudah ada. Kemudian digabungkan di sini ini cetakannya. Faqara'ahu wa 'alaqa 'alaihi, maka beliau membaca hadis Ibnu Rajab Al-Hanbali masalah hadis Umar bin Basir dari kerangan saya siapa Ibnu Rajab Al-Hanbali tersebut, dan beliau memberikan taklik fa alhaqna lil faidah, maka kita gabungkan di sini ini agar faidahnya itu merata pada orang yang baca yang enggak punya kitab taklik yang aslinya sudah ada di sini ya, tinggal membacanya gitu. Baik. Ibnu Rajab Al-Hanbali ini punya kitab semacam hadis arba'in begitu. Dari situ adalah khamsin. Khamsina hadisan, 50 hadis. Isinya lebih. Arba'in 40 hadis, isinya juga lebih kan, ada berapa lebihnya. Yang khamsina hadisan juga lebih, ada berapa hadis begitu. Baik, Ibnu Rajab Al-Hanbali. Jami'ul Ulum wal Hikam. Itu ada sekitar 50 berapa hadis dan syarahnya. Baik. Mabhathun hadisul hal wa haram, mabahathu hadith hal wa haram min jamil ulum wal hikam. Pembahasan hadis tentang halal dan haram dari kitab Jamil Ulum wal Hikam milik Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Al-Nu'man ibn Basir radhiyallahu anhu qol, sami'tu Rasulullah s.a.w. yakul wa ahwa nu'manu bi asba'ihi ila udunaihi. Seorang sahabat, Nu'man ibn Basir rahimahullah ta'ala berkata, aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, dan Nu'man ibn Basir waktu itu mengisyaratkan dengan jarinya ke telinganya. Ini untuk apa? Dobet. Untuk nambah dobet atau asabet, kekokohan beliau. Benar-benar mendengar dengan kedua telinganya. Rasulullah mengatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas sekali, dan sesungguhnya yang haram pun jelas. Dan di antara keduanya, antara hukum halal dan hukum haram ini, terdapat perkara-perkara yang samar, tidak diketahui hal tersebut oleh banyak di antara manusia ini. Hamanit taqasubuhati faqad istabra ali dinihi wa irdihi. Maka barang siapa yang berhati-hati dari subhat, artinya dia tinggalkan yang subhat tersebut karena belum jelas, sungguh dia telah memerdekakan, telah membebaskan agama dan kehormatannya. Membebaskan dari tuduhan-tuduhan. Wa man waqa'a fi subuhati waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjatuh pada perkara yang subuhat, dikhawatirkan dia terjatuh pada perkara yang haram. Karra'i yar'a hawlal hima yusiku ayar ta'afi. Perumpamannya bagikan seorang pengembala yang menggembalakan hewan ternaknya di seputar daerah larangan. Tempat-tempat yang dilarang enggak boleh untuk menggembala di situ. Sangat khawatir hewan ternaknya masuk nerobos makan di daerah larangan itu. Ala wa innalikulli malikin hima. Ketahuilah sesungguhnya masing-masing penguasa itu memiliki daerah larangan. Wa inna ala wa inna himallahi maharimu. Dan ketahuilah bahasanya daerah larangan yang Allah miliki adalah batasan-batasannya atau haram-haramannya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu terdapat mudghah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Dan ketika segumpal daging tersebut baik, maka jasad akan baik pula seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan ketika segumpal darah tersebut rusak, maka seluruh jasad akan rusak. Ala wa yal qalb. Segumpal daging yang dimaksud ialah ketahuilah dia hati. Muttafaqun alaih. Baik. Kemudian beliaunya menyebutkan takhrid hadisnya. Ini penting, yakni Ibnu Rajab Al-Hambali. Bagi tulabul ilmi sangat penting sekali takhrid hadis seperti itu. Hadal hadithu sahihun muttafaqun ala sihatihi min riwayat Sa'bi an Nu'man ibn Basir. Hadis di atas sahih dan disepakati oleh para a'immah atas kesahihannya. Dari riwayat As-Sa'bi dari An-Nu'man ibn Basir radhiyallahu anhu. Wa fi alfadhihi ba'du ziyadah wa naqas. Pada lafaz-lafaznya, orang bilang kadang lafaz-lafaznya, lafaz-lafaznya. Kalau lafaz nanti enggak ada bedanya dengan huruf za nanti. Sehingga membaca ada yang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu dzalnya taruh mana nanti? Kok yang dipakai za? Pakai dzal kan tulisannya a'udzu. Lafaz pakai do. Lafaz-lafaznya pada sebagian riwayat terdapat penambahan dan pengurangan, enggak sama persis di sini ini. Wal makna wahidun aw mutaqarib, dan maknanya satu atau berdekatan. Waqad ruwiya 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadisi Ibnu Umar. Pernah kita sampaikan sepertinya, seingat saya. Dan hadis semakna datang dari sahabat yang lain di samping An-Nu'man bin Basir, datang dari Abdullah bin Umar. Catat kaki nomor 3, riwayat At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat juz sekian halaman sekian. Kemudian berkata Al-Haythami pada kitabnya, sanadnya wa fi isnadhi Sa'du Ibnu Zambur. Dalam sanadnya terdapat rawi bernama Sa'ad Ibnu Zambur. Tambahan faedah mengenal nama-nama rawi. Qala Abu Hatim majhulun. Abu Hatim mengatakan tentang rawi Sa'ad bin Zambur ini majhul, enggak dikenal. Majhul artinya tidak dikenal. Nanti aja dibagi dua, majhul adalah majhul ain, orangnya itu ada ndaknya, atau majhul hal, enggak diketahui keadaannya. Orangnya bagaimana? Ima memang enggak ada orangnya atau ima ada tapi enggak diketahui keadaannya. Perawi berikutnya sahabat yang lain wa Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir pemilik hadis tentang apa? Bergulung-gulung di debu. Nah, ketika dia apa? Junub, ya. Bergulung-gulung, bukan diusap tayamum bukan, tapi bergulung-gulung di pasir atau di debu begitu. Ketika junub. Iya, gitu ya. Peristiwa itu. Baik. Nomor 4 atau kakinya akhrajahu Abu Ya'la wa dha'afahu muhaqqiquhu. Riwayat Abu Ya'la dan didhaifkan oleh pentahi kitab milik Abu Ya'la ini. Sahabi yang lain wa Jabir yang kelima catatan kaki akhrajahu Khatib fi Tarikh Baghdad. Al-Khatibul Baghdadi dalam kitab tarikhnya. Wa isnadu dhaifun. Sarannya ada kedhaifan, tapi enggak disebutkan namanya siapa, enggak ada penyebutan rawinya di sini. Yang dhaif itu siapa enggak disebutkan. Sahabat yang lain, wa Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu betisnya kecil, ya. Tapi nanti di surga kalau kita timbang berat. Abdullah bin Mas'ud, ingat kan? Betisnya termasuk yang kecil. Tidak normal senormalnya orang di usianya gitu. Tapi nanti ditimbang di yaumul kiamah itu berat. Ini bukan celaan, bukan. Emang apa adanya. Oh iya, Ibnu Mas'ud. Hadisnya riwayat Ibnu Abi Sayyibah. Dalam kitab musonabnya. Maukufan. Maukuf, berarti di sahabat. Wa isnadu sahihun ala syarti muslim. Syaratnya sahih menurut syarat imam muslim. Sahabat yang lain, Ibnu Abbas. Ini Abdullah bin Abbas. Akhrajahu Tabrani fil Kabir. Riwayat Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir. Qala Al-Haythami wa fihi Sabiq Al-Jazari. Ada perawi bernama Sabiq Al-Jazari. Walam a'ribhu. Kata Al-Haythami, aku enggak mengenal dia. Mungkin dari cari-cari di kitab-kitab Indo itu enggak mendapatkan nama ini. Memungkinkan gitu. Sabiq Al-Jazari, enggak dikenal. Wa baqiyatu rijalihi thiqat. Sisa rijal-rijal perawinya adalah orang yang terpercaya. Oke, berikutnya Rujam mengatakan wa haditsun Nu'man ashahu ahaditsil bab, dan hadis Nu'man itu yang paling sahih di bab ini. Oke, takliknya saya ingin takliknya berarti qaulul ulama ashahu hadzal bab yuriduna al mas'alah. Yang dimaksud ucapan ulama ashahu hadzal bab, begitu maksudnya apa? Yuridu al masalah, jadi dalam masalah ini gitu. Dalam masalah ini yang paling sahih hadisnya adalah hadis Nu'man bin Bashir. Wa qad takunu juz'an min bab, terkadang maksud yang lain, memungkinkan maksudnya adalah bagian dari bab. Bagian dari bab. Lakin lam yasih fi hadzal bab syai'un, yakni fi hadzal masalah. Adapun yang di sini ini yang dimaksud yang mana dari dua masalah ini, dua kemungkinan ini? Yang pertama yang dimaksud adalah dalam bab ini masalah ini. Itu hadis yang tersahih miliknya An-Nu'man ibnu Bashir. Baik. Qala Ibnu Rajab, berikutnya berkata Ibnu Rajab, fa qaluhu sallallahu alaihi wasallam al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Maknahu, kata Ibnu Rajab memaknai hadis tersebut, anal halal mahdho bayyinun lastibaha fihi. Sesungguhnya perkara yang halal secara murni, kata mahad, tadi yang disebut-sebut Ustaz Falih Hafizullah Ta'ala wara'ah, kata mahad gitu kan, ingat enggak? Halal yang murni, mim ha dot, mahad murni, adalah jelas tidak ada kesamaran padanya. Nanti akan datang contoh pada alinea berikutnya. Yang halal itu apa saja contohnya, akan datang contohnya. Demikian juga wa kadzalika al-haramul mahad. Ya, haram secara murni juga jelas hukumnya. Walakin bainal amrayni umurun tastabyu 'ala katsirin minan nas. Tetapi di antara keduanya ini terdapat perkara-perkara yang samar atas kebanyakan manusia. Termasuk kita-kita ini yang awam, samar mana ini masuknya ke haram atau halal, enggak jelas. Hal hiya min halali am min haram, apakah perkara tersebut masuk yang halal atau yang haram. Wa amar rasikhuna fil ilmi fala yastabhi alaihim dhalik. Adapun para ulama yang rasikh, yang sabit kokoh ilmunya, maka tidak ada kesamaran atas mereka tentang hukum perkara yang kita anggap samar itu. Jadi jelas di sisi mereka, maksudnya haram atau maksudnya halal gitu. Wa ya'lamuna min ayyi al-qismaini hiya. Dan para ulama yang rasih fil ilm mengetahui dari sisi mana, dari bagian mana dia masuk ke halal atau masuk ke haram. Baik, masuk pada contoh-contoh sekarang. Fa'ama al-halalul mahad, adapun contoh yang halal secara murni. Famislu atlit thayyibati minaz-zuru, seperti makan makanan yang baik dari berbagai macam tanaman. Singkong, padi, termasuk apa? Gadung yang katanya bisa meracuni kalau salah masak. Karena belum mengetahui cara masaknya sehingga bisa membuat orang mabuk. Iya, gadung kan namanya. Nah. Oh iya. Zaman sekarang mungkin antum belum, mungkin ada yang belum makan. Ada mbili, ada suwek, ada uwi, ada garut. Pernah makan? Nah, kalau kliwonan itu kadang masih ada yang jual uwi, mbili, tales, apa lagi? Bentul, bukan rokok ya, nama umbi-umbian begitu. Nah, buahnya di dalam tanah. Kata itu dari buahnya, buah yang di atas. Kalau uwi di dalam tanah, katanya di atas, bukan kata hewan itu bukan. Nah, mungkin atau belum mengetahui. Di pohon uwi itu nanti di atas akan keluar katanya. Kalau porang juga misalnya katak juga. Tahu porang. Tapi cara masaknya di sini belum, sebetulnya belum ada di ekspor itu porang. Makanan-makanan yang banyak yang tertanam itu kan halal, hampir banyak halalnya. Nah, itu contohnya. Itu penyebutan sebagian contoh saja, yang lain masih banyak yang belum disebutkan. Baik. Aku thayyibat nazuru, makan makanan yang baik dari tanaman-tanaman, hasil bumi, hasil pertanian. Kedelai, kalau angon ke sawah itu ambil kedelai orang enggak izin. Padahal kalau angon itu apa halal katanya. Nah, untuk dibakar misalnya. Singkong juga gitu. Masa-masa anak-anak dulu. Baik. Wasimar, aneka ragam buah-buahan. Nah, sekarang buah-buah yang di negeri Saudi atau di luar Saudi yang kita mungkin masa kecil belum pernah membayangkan, bisa kita lihat, ya kan? Zaitun. Ya toh? Apalagi? Inabun, anggur. Oke, yang di Indonesia sudah banyak aneka ragam buah, nah, tambah dari negeri luar. Sudah ada yang jual bibitnya, kurma. Kurma ada yang buah kan? Di mana Kulon Progo atau mana ada kebun kurma di Aceh, belum sampai bisa buah atau enggaknya, sampai bisa dimakan enggaknya, mudah-mudahan bisa. Baik, ya di Indonesia ada banyak buah-buahan, pisang aneka ragam jenisnya, ya apel yang di Malang aneka ragam bentuk dan jenisnya, warnanya, jeruk dan yang lainnya, buah-buahan halal semuanya itu, kecuali nanti mungkin tertentu yang haram itu. Jarang kan yang haram. Baik. Wa bahimatul an'am, hewan-hewan ternak. Juga banyak jenisnya kan, hewan-hewan ternak. Halal. Wa syurbul asribati thayyibah, minum minuman yang baik. Entah warnanya hijau, merah, pantai kan aneka ragam warnanya kan, pantai itu, sprite. Bening atau putih kalau sprite? Ya pokoknya inilah, bening atau sprite. Bening atau putih. Oh iya. Cuman enggak mesti kita harus makan itu semuanya. Kadang enggak baik bagi tubuh kita. Susu yang mungkin termasuk 4 sehat 5 sempurna, sempurna dengan susu. Susu yang kaleng lain lagi kan dengan susu sapi, susu kambing. Iya toh? Walaupun halal. Enggak mesti kita makan dan enggak harus kita makan. Kita hindari kalau membahayakan tubuh kita. Oh iya. Kalau memang teruji, membahayakan, ya kita hindari. Ya asalnya halal. Terlebih kalau jarang. Sprit, kalau tiap hari minum sprit, kira-kira bagaimana? Membahayakan enggak? Termasuk mie misalnya, mie instan itu. Tiap hari makannya mie terus, membahayakan tubuh enggak? Halalnya halal, tapi kalau tiap hari terus-menerus, membahayakan. Baik. Minuman, 6. Banyak yang halal, sehingga jangan minum yang haram. Walibasun mayahta wala bisa atau walibasun mayahta juila hinal kuten wal katan amisub amisir syar atau sir asyar. Oi. Halal juga hukumnya murni jenis pakaian-pakaian yang terbuat dari apakah katun atau kapas atau wol bulu domba itu atau dari kulit. Dari kulit hewan-hewan yang sudah apa? Hewan-hewan yang halal yang sudah diproses dengan rupa, ada jaket kulit gitu kan makanya. Nah, sepatu kulit. Baik, yang halal juga hukumnya murni seperti kan nikahi. Nikah, nikah yang syar'i. Jangan sampai LKMD. Ya. LKMD. Orang tertentu yang tahu singkatannya ini LKMD itu. Dan sekarang Allah, mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya. Banyak para pemuda-pemudi yang terjatuh pada LKMD itu. Nah, pergaulan yang rusak di akhir zaman. Baik. Nikah yang mudah, murah, enggak dijalani. Mudah, murah, sesuai syar'i dipersulit. Tapi LKMD dibiarkan sepertinya sudah menjadi kebiasaan. Perkara gitu, kalau sudah biasa, akhirnya apa? Yang ingkarnya sedikit, bahkan mungkin enggak ada pengingkaran. Dikiranya itu betul. Begitu. Akhirnya rusaklah nasab. Siapa sebenarnya ayahnya ini? Nasab yang aslinya siapa? Itu sudah kerusakan di akhir zaman, menyebar di mana-mana. Baik, yang aslinya halal, ada saksinya, ada walinya, ada mempelai yang menikah. Terjadilah akad nikah yang syar'i mudah sebenarnya. Cuma berapa kalimat saja. Tapi enggak mau menjalani itu. Inginnya apa? LKMD. Baik. Watasari. Kalau nikah itu dengan orang yang merdeka, atau tasari mengambil budak yang diperjualbelikan yang halal. Wa ghairu dzalik dan yang lainnya. Ini penyebutan yang sebagian sebagai contoh, yang lainnya belum. Idza kana iktisafu bi aqdin sahihin. Dan yang lainnya jika mendapatkannya atau dari usaha yang dengan akad yang sahih. Akad yang sahih. Ucapan ijab kabul yang sahih. Seperti kalbai. Adapun akad sampai sekarang enggak bersih dengan ucapan. Iya, bentuknya jual beli itu, transaksinya. Datang ke mana Indomaret, enggak ngomong, enggak apa-apa. Datang aja udah, ngambil yang disukai, udah, bawa kasir, enggak ngomong kan. Nah, naruh aja, harganya udah seneng. Nah, bayar, kalau sisa ya diminta kembaliannya, selesai. Udah masuk, sah transaksinya. Atau ya dengan transaksi. Kamu punya pulpen, saya punya buku. Saya butuh buku. Kamu butuh pulpen, ya udah tukar-menukar barang. Nah, dinilai kira-kira buku nilainya berapa? 10 ribu. Pulpennya ya yang 10 ribu juga. Nah, tukar. Tukar ya? Iya. Sudah sah transaksinya. Halal hasilnya. Oh, iya. Au bimiros. Atau dengan cara karena warisan. Orang tuanya sudah meninggal, sehingga dapat warisan dari orang tuanya. Hartanya halal. Jelas hukumnya. Halal mahad. Au hibah diberi. Pemberian. Au ghanimah atau dari harta rampasan perang. Zaman dulu kalau perang kalah itu mereka apa? Pergi dan lari, hartanya ditinggalkan sebagai harta ghanimah. Dari orang-orang kafir, perang orang kafir, kemudian apa? Diambillah ghanimah atau orang kafir yang ditinggalkan lari. Baik. Berikutnya yang kedua, wal haramul mahad, haram yang murni, yang jelas hukumnya, mislu aklu al mayyitah, atau akril mayyitah, makan hewan yang mati tanpa disembelih, atau disembelih dengan tanpa menyebut nama Allah. Mendapatkan masuk kandang, ayamnya mati, itulah bangkai. Sudah mati. Sore sehat, pagi sudah mati. Jangan dimakan, buang. Atau kasihkan lele, dibakar dulu, kasihkan lele, suka lele. Baik. Kalau dapat ikan mati di lautan, di air, halal. Karena enggak wajib untuk menyembelih ikan. Dan memang sudah ada nasnya, halal hukumnya. Hewan-hewan, ikan-ikan yang hidup di lautan seluruhnya halal. Bangkai itulah hewan-hewan darat. Hewan-hewan yang asalnya halal, kemudian mati sendiri atau disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jelas hukumnya haram. Wadam, darah, ini darah yang mengalir. Kalau nyembelih hewan, kalau zaman dulu atau orang awam itu ditadai bahasanya. Ditadai bawahnya, ditampung. Namanya jadinya apa? Dide, ya kan? Warung tertentu, warung sate gurih biasanya menampung itu. Biasanya menampung warung-warung yang orang yang awam, yang nakal, enggak tahu atau melanggar hukum syariat, diperjualbelikan. Hati-hati kalau ada seperti itu. Baik, haram hukumnya. Haram untuk dimakan. Walaupun enggak makan didihnya, tapi menjual uangnya itulah. Kamu belikan beras, misalnya, diberikan jajan, ya tetap haram. Paham ya? Walaupun enggak makan secara langsung. Sapi mana iman, gendut gini, besar, dagingnya banyak, mati sendiri. Kena apa lagi? Penyakitnya apa kemarin? PMK apa kemarin? Ya. Akhirnya orang-orang sebagian khawatir daripada mati dijual, pelakunya berapa lah, murah intinya. Ada yang gitu. Baik, kalau udah mati ya sudah, jangan iman-iman lagi, ya sudah namanya bangkai. Jangan diambil, jangan dijual. Ya diapakan? Pendem atau dibuang di sungai, biar dimakan ikan-ikan yang ada di sungai. Baik. Berikutnya, walahmul khinzir. Lahmil khinzir, yang jelas ini. Bab 1, haram ya dagingnya. Bab 1 kan dibaca babi. Bab 1 atau apa lagi? BABI. Terserah mau dikasih nama apa. Pernah lihat langsung enggak? Pernah lihat langsung? Ada yang belum pernah lihat? Kalau yang belum pernah lihat diagendakan. Nah, mana? Kebun bin mana? Nanti kan ada. Kebun bin. Oke, kalau dari Palembang enggak kebun bin sudah sering keliaran di jalan, kadang nyebrang ketemu mobil, sebagian pernah masih ada. Di Palembang. Baik. Berikutnya waganik wasur bil khamri, minum khamr. Yang tadi disinggung juga khamr. Dalilnya sudah disebutkan tadi. Ada manfaatnya sedikit, banyak madharatnya. Minum khamr haram. Disebut umul khaba'is. Khamr disebut apa? Umul khaba'is, induknya. Induknya segala kejelekan. Kalau sudah berani mencoba minum ini, nanti semua maksiat yang lain akan mudah dikerjakan. Kalau ada mabuk, entah membunuh, entah zina, entah menganiaya dan yang lainnya. Hati-hati dari khamr. Pergaulan juga ini di luar sana sangat rusaknya. Baik, wa nikahil maharim, menikahi mahram. Menikah dengan mahramnya sendiri, bibinya, adiknya, kakaknya, dinikahi sendiri, haram hukumnya. Baik. Atau saudara sepersusuan. Ini yang kadang muskil. Saudara persusuan itu kalau tempatnya adalah apa? Tempatnya berjauhan dan enggak dicatat. Dan orang tua enggak menjelaskan. Itu bahaya. Orangnya dulunya tinggal di daerah tertentu, mana A. Kemudian suatu saat pindah ke daerah B. Ketika di daerah A tersebut, dia pernah menyusui anak. Pernah menyusui anak dan sudah terpenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama ahli fikih. Berapa kali susuan? Nah, 5 kali susuan yang mengenyangkan. Enggak dicatat dan enggak diberitahukan ke orang. Karena dia pindah, nah, setelah sekian tahun lamanya, anak dia dan anak yang disusui tadi ketemu, kebetulan laki-laki perempuan. Nah, ingin menikah, enggak tahu kalau itu ternyata saudara sepersusuan. Kan bahaya, nah, haram hukumnya. Maka kalau menyusui seorang ibu atau seorang ayahnya, harusnya mencatat dan beritahukan kepada orang-orang halayak, biar diketahui sebagai saudara sepersusuan, biar tidak terjadi pernikahan antar maharim. Pernah terjadi enggak seperti ini? Di masyarakat umum ada terjadi. Oke. Kalau enggak tahu hukumnya, awalnya enggak tahu, ternyata itu diketahui saudaranya, segera dipisahkan. Enggak boleh berlanjut, dosa kalau berlanjut. Harus dipisahkan saat itu pula. Saat diketahui, maka harus berhenti, dipisahkan. Oke. Walibasil hariri rijal, juga diharamkan secara murni pakaian hanya sutra bagi pihak laki-laki, bagi kaum lelaki. Kita Riyadhus Shalihin pembahasannya ada di sana. Kaum laki-laki enggak boleh pakaian terbuat dari sutra. Baik, wa mislu al-aqsa bil muharramah. Contoh yang haramnya murni ialah usaha-usaha yang haram. Usaha dari ma'isah yang haram. Kariba wal maisir. Riba dengan berbagai macam jenisnya. Judi. Dengan bentuk yang aneka ragam juga, perjudian. Wa tsamani ma la yahilu bai'uhu. Atau yang haramnya murni, contohnya uang dari hasil jual beli yang jual belinya itu transaksinya adalah apa? Barang yang tidak dihalalkan, tidak halal, tidak diperjualkan, tidak halal untuk dijual belikan, maka hasil jual beli itu uangnya adalah haram. Contohnya apa? Sinur kit, kucing termasuk barang yang tidak boleh diperjualbelikan, haram hukumnya. Kalau terjadi transaksi jual beli kucing, maka bagaimana? Uangnya itu haram, mahad murni. Nah, paham? Apalagi darah tadi, ya kan? Masuk contohnya, darah yang diperjualbelikan, didih tadi, uangnya itu walaupun kamu makan didihnya, makan uangnya itu haram. Sama nanti harga dari sesuatu transaksi yang barangnya itu nggak boleh diperjualbelikan. Apa contoh lain lagi? Ya bangkai tadi juga. Layak lagi? Banyak. Apa? Tikus. Haram kan? Jual tikus. Nah, pernah berita belakangan waktu karena banyaknya tikus itu, siapa yang berhasil bisa membunuh dan dibawa kepalanya atau bangkainya itu, nanti dapat bayaran. Entah pernah jual beli itu. Entah itu melalui khiyal atau bagaimana, haram hasilnya. Iya kan? Dikumpulkan tikus yang mati, hasil yang dia telah bunuh itu, nanti, nah ini, saya dapat sekian banyak tikus ini buktinya. Dapat bayaran nanti. Wallahualam. Kalau bekerja bagaimana? Kerjanya memang bunuh, terus dibayar orang. Mungkin lain kalau itu. Wallahualam. Intinya kalau menjual tikus, hukumnya, harganya itu, uangnya adalah haram. Mahad. Baik, contoh berikutnya. Wa akhdil amwalil maksubah bisurqatin. Mengambil harta orang lain dengan cara mencuri. Gosop, mencuri. Izin enggak kalau mencuri? Ya enggak izin mau mencuri kan. Gosop ya. Enggak bilang-bilang, mencuri. Hartanya itu haram. Hasilnya itu adalah haram. Baik. Au ghasabin au tadlisin au idzalik. Gosop atau tadlis menipu, nah, itu hasilnya haram semuanya. Hasilnya haram semuanya. Sedikit lagi, wa mal mustabih. Adapun yang samar-samar hukumnya di antara kedua di atas ini ialah famislu akli ba'dil makhtulifa fi hilihi au tahrimihi. Yaitu makan sebagian yang dipersisihkan antara halal dan haramnya. Samar, jangan dimakan dulu, tahan. Ima minal a'yani kal khoyl wal bigol wal hamir wal dhob. Boleh jadi seperti apa memang a'i nanti bentuknya itu ada. Barangnya ada. Khoyl, kuda. Nanti ada persisian, tapi ini rojihnya halal, akan ada taliknya di bawah. Persisian tentang haramnya itu do'ib. Jadi Ibnu Rajab sudah membahas persisian saja. Kuda termasuk perselisihan menurut beliau antara haram dan halalnya. Yakin kalau kuda halal. Pernah makan daging kuda? Belum? Dulu yang mungkin Madiun, daerah Sangen ada dulu. Jual sate kuda. Gitu. Jual sate kuda. Baik, bigol. Bigol itu apa? Peranakan antara kuda dengan himar. Dan hamir. Keledai, dob. Ini semuanya menurut Ibnu Rajab ada perisian dan nanti perojihannya Ustaz Imin akan menjelaskan di takliknya. Barakallahu fikum. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.